بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan kita dan insyaallah nanti ahsan di kita tetapkan aja supaya ikhwan tidak perlu bertanya nanti apakah ada ta'lim atau enggak. Nanti kita patenkan aja apakah malam Jumat atau malam Sabtu. Insyaallah nanti kita tetapkan aja waktunya sekaligus tempatnya. Nanti insyaallah selesai ta'lim. Karena hal ini perlu kesepakatan dari kita semua. Kitab pembahasan kita sebagaimana biasa adalah kitab Adabul Isyrah. Adab hidup dengan sesama, adab di dalam bergaul. Kita sudah membaca mukaddimah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya setiap kita menjaga ukhuwah, sehingga tidak hanya sebagai simbol atau slogan yang katanya menebar sunnah memperkokoh ukhuwah, bukan hanya sekedar simbol, sekedar ucapan yang hampa dari kenyataan, tetapi yang kita butuhkan adalah kenyataan. Itu yang kita butuhkan. Sekarang kita masuk kepada bab yang pertama setelah mukaddimah. Khawatirnya nanti setelah ta'lim ada penawaran pindah tempat, gak ada yang mau pindah tempat akhirnya nanti. Baru duduk udah dikasih teh, udah disiapin kue sih. Nanti akhirnya usul, jangan pindah Ustaz, di sini aja tempatnya. Hah? Iya makanya. Nanti giliran pindah tempat lain gak ada tehnya, minta kembali ke sini lagi. Kita masuk sekarang kepada bab yang pertama. Adabul Isyrah. Adab dalam pergaulan dengan sesama. Famin adabil isyrah. Maka di antara adab terhadap orang lain atau di adab di dalam hidup dengan masyarakat, yang dimaksud terutama masyarakat muslim, adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, indahnya akhlak seorang. Pernah Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, apa sebenarnya akhlak atau husnul khuluq itu? Beliau menjawab rahimahullahu ta'ala, adalah husnul khuluq adalah kafful adza wa ballun nada wa badlun nada wa talaqatul wajh. Beliau rahimahullahu taala menjawab, husnul khuluq adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia yang dimaksud adalah kafful adza, tidak mengganggu orang lain, wa badlun nada, dan menyebarkan, mendermakan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga adalah wa talaqatul wajh, menunjukkan wajah yang senang dan ceria dan berseri-seri pada saat bertemu dengan saudara sesama muslim. Yang ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang, sehingga dikesankan bahwa yang namanya salafi itu adalah wajah seram. Sudah jenggotnya panjang, wajahnya seram, gimana orang gak lari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Tadi sudah kita jelaskan ucapan al-Imam al-Hasan al-Basri, kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh. Rangkumannya atau ringkasannya adalah tiga ini. Itulah yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla, atau itulah yang dimaksud dengan akhlak al-karimah. Qala rahimahullahu ta'ala, husnul khuluqi ma'al ikhwani wal aqrani wal ashab. Yang pertama atau adab yang pertama adalah akhlak yang mulia bersama saudara kita, wal aqran, sahabat kita atau teman kita yang sebaya umurnya dengan kita, wal ashab, sahabat-sahabat kita. Artinya husnul khuluq barakallahu fikum adalah menempatkan diri kita dan menempatkan sahabat kita pada tempatnya masing-masing. Sekalipun mungkin kita merasa memiliki kelebihan tarulah ilmu, tetapi yang namanya husnul khuluq adalah bisa menempatkan diri kita bahwa saya di bawah dia umurnya, bahwa saya lebih muda dari dia, bahwa dia lebih tua dari saya, bahwa dia adalah orang yang sebaya dengan saya. Itulah namanya atau diantara yang dimaksud dengan husnul khuluq. Dan ini patut dipelajari dan dikaji oleh setiap da'i ilallah azza wa jal. Setiap da'i ilallah azza wa jal untuk menerapkan seperti ini. Sehingga tidak sembarangan, tidak mentang-mentang. Ketika dia dihormati, tidak menghormati orang lain. Ketika dia dihargai, tidak menghargai orang lain. Ketika dia merasa memiliki kelebihan tarulah ilmu karena dia dari pesantren, karena dia memiliki titel ustadz, kemudian sok menjadi pemimpin. Ketika orang merasa simpati pada dia, kemudian seenaknya kamu dipanggil, kamu disidang, kamu di la. Husnul khuluqi ma'al ikhwani wal aqrani wal ashab. Indahnya akhlak seorang muslim tercermin pada akhlak dia dengan teman dia, dengan teman sebayanya, dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang yang lebih tua. Iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qala wa qad qila lahu ma khairu ma u'tiya al-mar'u qala husnul khuluq. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan ketika ditanya, apa sesungguhnya kelebihan, kenikmatan yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba tentunya setelah Islam? Qala husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhlak yang mulia. Akhlak tercermin pada lisan. Akhlak tercermin pada pergaulan. Akhlak tercermin pada penampilan. Akhlak barakallahu fikum tercermin pada penilaian orang. Apapun yang kamu katakan tentang dirimu bahwa saya adalah orang yang baik, tetapi ketika orang menilai bahwa kamu adalah orang yang angkuh dan orang yang sombong, maka itulah cermin dan itulah profil kamu. Kenapa orang mengatakan saya sombong padahal saya enggak sombong? Ya itulah bukti bahwa kamu adalah orang sombong. Karena kamu enggak merasa salah. Dan selalu menyalahkan orang lain. Selalu ingin benar dan selalu menyalahkan orang lain. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada satupun amalan yang paling berat pada timbangan amal kebaikan hamba di hari kiamat selain daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ketika orang berakhlak mulia barakallahu fikum, maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan dicintai oleh manusia. Ketika dicintai oleh manusia, maka ini adalah alamat kecintaan dia, kecintaan Allah kepada dia. Inna Allah idha ahabba fulan, nada Jibril. Inna Allah yuhinni yuhibbu fulanan fa ahibbah. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penduduk langit yang lainnya bahwa Allah mencintai fulan dan maka kalian pun mencintainya, maka dicintai oleh penduduk langit. Dan setelah itu kemudian yudhaulahul qabulu fil ard, diletakkan rasa penerimaan di hati orang lain terhadap dia. Naam. Salah kalau ada orang yang mengatakan saya sih gak peduli. Mau dibenci orang satu negeri, satu negara, satu yang penting saya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah. Kita perlu husnul khuluq. Kita perlu barakallahu fikum mengajak orang kepada kebenaran. Kita perlu barakallahu fikum berdakwah. Kalau demikian prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dakwah bisa menyebar? Ini adab yang pertama, husnul khuluq. Adab yang kedua kata muallif Abul Barakat Al-Ghazzi dalam kitab beliau Husnul Isyrah, termasuk adab di dalam hidup bermasyarakat adalah tahsinul uyub. Tahsin al uyub, yakni memperbaiki atau mencari sisi kebaikan setiap aib atau kekeliruan yang kita dapati dari saudara kita. Dan ini kaidah barakallahu fikum tentunya kita terapkan kepada saudara kita yang muslim yang istiqamah. Tapi kalau saudara muslim yang dablek, taruhlah misalnya yang ahli maksiat, yang ahli bid'ah misalnya, yang memang mujahir di bid'ati, yang jelas-jelasan dia mempopulerkan diri dengan bid'ahnya, yang mengkampanyekan kebid'ahannya tanpa malu berbuat maksiat, berbuat bid'ah, maka orang yang seperti inilah hurmatalah, tidak ada kehormatannya. Artinya dia sendiri sudah enggak malu berbuat maksiat di hadapan orang, berbuat bid'ah di hadapan orang, dia sendiri sudah enggak malu, maka apa yang perlu ditutupi orang seperti ini? Tapi ketika orang itu memang asalnya adalah istiqamah di atas kebenaran, asalnya adalah barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah, orangnya seorang yang menginginkan kebaikan, maka yang wajib adalah tahsinul uyub. Kita mencarikan kebaikan untuk menutupi aib yang ada pada dia, dan inilah alasannya kenapa ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak meninggalkan kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Hajar, kalau kita baca kitab-kitab mereka barakallahu fikum, luar biasa kesalahan, bahkan bukan dalam masalah ijtihadiyah, tapi kadang-kadang dalam masalah akidah, ta'wil nama dan sifat Allah. Menta'wil nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Abu Hanifah lebih berat dan paling berat daripada ini semuanya. Tapi kenapa sampai sekarang kaum muslimin di seluruh penjuru dunia selalu memakai kitab Al-Imam An-Nawawi yang paling banyak bahkan nukilan-nukilan riwayat-riwayat yang lemah dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Adhkar, hadis-hadis lemah. Tapi kenapa sampai sekarang kita tidak pernah mendengarkan fatwa dari seorang alim, tinggalkan kitabnya Imam Nawawi, tinggalkan kitabnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan dipakai di seluruh penjuru dunia. Kitab Riyadhus Salihin, tulisan Imam Nawawi dipakai oleh kaum muslimin. Kitab Bulughul Maram, tulisan Al-Imam Al-Hafidz dipakai oleh kaum muslimin. Kenapa? Syarah Sahih Muslim dibaca oleh kaum muslimin dan selalu dijadikan pegangan oleh kaum muslimin. Karena masuknya kepada kaidah yang kedua ini, tahsinul uyube. Karena pada intinya uyub, aib atau kesalahan, penyimpangan yang mereka lakukan ini barakallahu fikum tidak sebanding dengan perjuangan mereka, tidak sebanding dengan kebaikan mereka yang mereka telah korbankan demi untuk Islam. Tahsinul uyub, selalu mencarikan barakallahu fikum kebaikan di balik kekeliruan yang salah. Dan sekali lagi, kaidah ini diterapkan kepada ahlu sunnah, kepada seorang muslim yang mustaqim, bukan kepada seorang muslim yang ahli maksiat atau ahlul ahwa'i wal bid'ah. Naam. Lihat, tahsinul uyub. Kalau tidak demikian, sudah lama para ulama mengeluarkan fatwa sebagaimana Haddadiyah yang memerintahkan untuk membakar kitabnya Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar, karena ada kesalahannya. Makanya barakallahu fikum, hati-hati. Sering kita ingatkan, apapun respon orang, mau su'udhan, mau husnudhan, yang penting kita berupaya untuk meluruskan pemahaman sebagian orang. Hati-hati, jangan belajar pada orang ini, ada kesalahannya. Hati-hati, ini kekeliruan dalam... Siapa manusia yang tidak pernah salah? Adam salah. Bahkan salahnya sampai dikeluarkan dari surga. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, taubat. Yang salah adalah orang yang tidak pernah merasa salah. Orang yang selalu menuding orang lain salah sementara dia tidak pernah merasa salah. Yang salah adalah orang yang salah enggak pernah mau taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kedua, tahsinul uyub. Dan sering kita ngasih contoh, kadang-kadang memang syaitan berusaha untuk menampilkan wajah pembawa agama dengan wajah bukan pemaaf dan wajah bukan orang yang rahmah. Gimana sih? Ketika kadang-kadang kita ini seorang pedagang, bermasalah dengan mitra kita, gak membayar nota kadang, gak tepat janji kadang, kita bisa maklumi. Kadang-kadang dia nolak kita dengan kasar, kita datang ke toko dia nawarin barang, bahkan kadang-kadang Chinese, Nasara, saya ada barang, barangkali Anda membutuhkan barang ini. Sana pergi, saya gak butuh barang seperti itu. Rongsok aja kok katanya. Dimaki, dicela. Keluar dengan wajah tertunduk dari toko ini tadi, tapi sama sekali tidak tersinggung. 2-3 hari datang lagi, barangkali sudah melunak. Diusir lagi, gak pernah tersinggung, gak pernah marah. Kalau dunia, Tapi ketika dengan teman yang kadang-kadang satu penampilan, satu manhaj, satu din, bukan masalah urusan apa-apa, masalah urusan sepele kadang. Tersinggung dengan satu kalimat sampai mati dibawa ke alam kubur. Subhanallah. Begitulah memang syaitan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Dengan teman dia sesama muslim, sesama manhaj, sesama saudara, tidak bisa ada maklum sama sekali. Pokoknya mati pun saya akan bawa dendam saya ini. Tetapi kalau dengan mitra bisnis, wah, ini bisa-bisa ini kredit mobil saya gak berlanjut kalau saya putus kerja dengan orang ini. Sabar, dihina, direndahkan, gak bayar nota, dibodohi, sabar. Subhanallah. Kenapa hal yang seperti ini kita tidak menerapkannya dan kita tidak mampu menerapkannya ketika kita dalam hal agama yang sesungguhnya ini adalah urusan dunia dan akhirat kita. Keselamatan kita di akhirat. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tahsinul uyub, ini adab yang kedua. Wa minha, kata beliau rahimahullahu taala, dan di antara adab dalam hidup bersama adalah tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabih. Adalah tahsin. Tahsin secara bahasa artinya memperindah, memperbaiki. Artinya mencari kebaikan atau memperbaiki. Ma yu'ayinuhu, setiap apa yang dia saksikan dari aib saudaranya. Artinya selalu sadar. Kalau kita hidup dengan teman kita dan kita melihat pada saudara kita aib, maka tentunya dia juga melihat pada kita aib. Kalau kita melihat pada istri kita kekurangan, maka tentu dia juga melihat pada kita kekurangan. Bedanya apa? Perempuan lebih sabar daripada laki-laki kadang. Laki-laki ngelihat istrinya kurang dikit, sembojo meneh, udahlah. Nah itu sudah. Kuncinya laki-laki seringnya begitu sudah. Sementara perempuan kadang sabar dicari. Pokoknya sabar lah. Bisanya cuma nangis. Bedanya kayak gitu. Seringnya kalau laki-laki menang sendiri, inginnya merasa menang sendiri. Kalau perempuan senjatanya air mata. Bedanya kan begitu. Apa kita gak pernah ada aibnya? Cuman istri kita yang ada aibnya? Semua, kita juga bukan malaikat, dia juga bukan malaikat. Cuman bedanya, siapa di antara suami istri ini yang bisa mengalah? Siapa di antara istri dan suami tadi ini yang bisa memaklumi kekurangan dan kelemahan masing-masing, dan kemudian masing-masing mencari kelebihan? Itu bedanya. Kalau terjadi di dalam rumah tangga saling suami mencari kelebihan istri, istri mencari kelebihan suami, akan damai. Tapi kalau terus-menerus mencari kelemahan dan kekurangan, perang berujung dengan cerai. Demikian pula barakallahu fikum di dalam hidup dengan sesama. Tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabih. Selalu mencari kelebihan, kebaikan, apa yang kita lihat dari kekurangan saudara kita. Dia ada kekurangannya, tetapi dia tidak sebanding, kekurangan dia ini tidak sebanding dengan perjuangan dia terhadap dakwah ini. Apa ini pernyataan ada dalilnya? Ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu ribut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada berita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan membela Abu Bakar dengan mengatakan hal antum tariku li sahibi. Kata Umar, kata Rasulullah, apakah kalian mau meninggalkan dan memaafkan sahabatku ini? Fa inni ji'tukum wa qultum la, wa qala Abu Bakr na'am. Wa qultum kadzabta wa qala Abu Bakr shadaqta. Karena sesungguhnya saya pertama kali datang membawa Islam ini, kalian selalu mengatakan tidak, sementara Abu Bakar, iya, saya terima ucapanmu ya Rasulullah. Saya pertama kali membawa Islam ini, kalian selalu mengatakan engkau dusta wahai Muhammad, sementara Abu Bakar selalu menjawab engkau benar. Lihat, sehingga ketika masalah seperti ini, Rasulullah membela karena jasa dia, karena perjuangan dia di awal Islam. Tetapi juga kemudian kita lihat respon dari Abu Bakar. Ketika dia merasa dibela, tidak kemudian sombong, tidak kemudian angkuh, tidak kemudian mentang-mentang. Dia spontan menyadari bahwa saya itu ada murni, itu adalah kesalahan saya ya Rasulullah. Menyadari diri. Sadar diri. Ketika salah, sadar diri. Ketika barakallahu fikum merasa keliru, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan yang paling baik. Tahsin ma yu'ayinuhu min uyubi ashabih. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena kebaikannya di awal Islam. Marah Aisyah radhiyallahu anha karena cemburunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cemburunya pada Khadijah. Ka'an lam takun fil ardi illa Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lagi-lagi yang engkau sanjung, yang engkau sebut istrimu Khadijah, padahal sudah mampus. Lagi-lagi yang selalu engkau puji Khadijah, Khadijah, Khadijah, padahal saya masih di hadapanmu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan santai, kanat wa kanat wa kanat wa kanat li minha walad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, mengatakan dulu Khadijah orangnya demikian, orangnya demikian, jasanya demikian, jasanya, jasanya, jasanya, dan jasa terakhir adalah satu-satunya istriku yang menghasilkan anak. Naam, wa kana li minha walad, dan dia adalah salah satu dari istriku yang menghasilkan anak. Artinya mau tidak mau Aisyah radhiyallahu anha, iya juga ya, saya enggak punya anak. Tapi yang kita lihat di sini, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Bakar ma'sum, tidak punya kesalahan? Apakah Khadijah radhiyallahu anha ma'sum, tidak punya kesalahan? Tentu jawabannya enggak mungkin. Sebagai manusia tentu punya kesalahan. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya? Karena tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi nafsih, min uyubi ashabih. Naam. Faqad qala Ibnu Mazin. Sungguh pernah berkata Imam Ibnu Mazin rahimahullahu taala, al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanih, wal munafiqu yatlubu atharatihim. Seorang mukmin adalah akan senantiasa mencari udzur untuk saudaranya yang keliru. Dan seorang munafik justru akan selalu mencari kekeliruan dan kesalahan. Ini ucapan siapa? Abu Mazin. Bukan ucapan saya dan bukan ucapan siapa-siapa, tapi ucapan a'immah kita. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya waktu di Yaman, di Damaj, waktu itu Syekh Yahya Al-Hajuri hadahullah sedang rihlah dakwah, dan digantikan oleh Syekh waktu itu sebagai penggantinya Jamil As-Salwi. Kita pun hadir ta'lim. Satu faedah yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Beliau menyebutkan, entah mungkin beliau juga menukil atau mungkin ijtihad dari beliau, tapi yang jelas kenyataan. Beliau mengatakan, ba'dun nas mithlu zubab la yaqa illa 'ala al-azirat. Sebagian orang seperti lalat yang namanya lalat tidak akan mencari, tidak akan hinggap kecuali pada luka dan kotoran. Itu lalat. Selalu yang dicari sisa, imbas, sampah, luka. Kalau sudah luka, betah benar ngebor di situ. Terus ngebor terus. Sampai mau dikamplengin pun gak bakal terbang dia. Pokoknya terus ngebor. Sampai sekarang gak lupa faedah yang disebutkan beliau itu. Ba'dun nas mislu zubab la yaqa illa al-azirat. Alal juruh wal azirat. Sebagian orang seperti lalat. Gak mau hinggap kecuali pada luka dan kotoran. Coba lihat kalau udah ada sampah, sudah ada kotoran. Lalatnya luar biasa. Aneh, kompak lagi. Sekarang gak ada lalat di sini. Tapi coba kamu bawa ikan satu yang bau. Dalam waktu hitungan detik penuh di sini lalat. Siapa yang undang, siapa yang manggil. Gak perlu ada undangan kalau sudah ada bau ikan. Datang sendiri itu lalat. Gak perlu ada undangan kalau sudah ada luka, kalau sudah ada kotoran, tahu sendiri orang. Na'udzubillah. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan memang kalau kita lihat, ya memang. Naam. Subhanallah. Kata beliau Abu Mazin, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanih. Wal munafiq yatlubu atharatihim. Wa qala Hamdun al-Qassar. Yang kedua, athar yang kedua, athar Hamdun al-Qassar. Idza zalla akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 udran. Fa in lam yaqbal dhalika fa anta al-ma'ib. Jika salah seorang dari saudara kamu, maka carikanlah untuk dia 90 udzur. Dan kalau tidak sampai kamu mendapati 90 udzur ini, maka berarti memang dasarnya lo yang keterlaluan, yang memang kerjanya mencari aib. Dua asar ini kalau diterapkan setiap kita dalam rumah tangga kita, insya Allah gak terjadi perceraian mungkin. Si, kalau sama saudara kita bisa kita carikan udzur, bagaimana dengan keluarga kita? Idza zalla akhun min ikhwanik, kalau kamu mendapati satu kesalahan, satu kekeliruan dari saudara kamu, dari keluarga kamu, dari istri kamu, suami kamu, maka carikan untuk dia 90 udzur. Barangkali terus, yang namanya barangkali itu kan gak bisa dihitung. Ada pasir, ada batu, banyak. 90 uzur kita carikan. Wah. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Dari sini juga saya mengingatkan. Tahan lesan. Jaga lesan. Jangan bergampang-gampangan mengumpat atau menceritakan seseorang. Ah, sepertinya orang ini sudah mulai ada kelainan. Sepertinya orang ini sudah terbawa, sudah terjangan. Intabihu. Kamu tahu dari mana buktinya? Biasanya datang ke saya, biasanya SMS-an sama saya, biasanya makan bareng ini gak mau datang. Carikan 90 udzur ya akhi. Biasanya salam kalau ketemu saya, tadi gak ketemu lah, gak salam. Carikan 90 udzur. Barangkali dia keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Sudah dalam keadaan marah, diusir lagi oleh istrinya. Cari makan sana, lapar kayak gini kok. Carikan 90 udzur. Tahan lisan ya, barakallahu fikum. Jangan setiap melihat kok orang ini lain sama saya terus selalu mau membenarkan diri sendiri, enggak. Carikan 90 udzur. Kenapa dulu biasa sama saya, sekarang kok ada kelainan? Yaudah, barangkali dia lagi sakit sariawan, malah senyum. Carikan 90 udzur. Kata beliau, kalau kamu tidak bisa mendapati dari 90 uzur ini tadi, maka berarti memang kamu yang dasarnya sukanya mencari aib, dan sukanya mencari kekeliruan, dan sukanya mencari kesalahan. Gak bisa dimaklumi sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka manusia yang tidak pernah salah? Enggak mungkin. Bahkan sudah masyhur di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang senantiasa bertaubat. Ini barakallahu fikum nasihat atau wasiat dari para ulama kita barakallahu fikum, dan masyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua di dalam membina rumah tangga kita, di dalam hidup dengan sesama kaum muslimin. Wa barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.